السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam kitab Al-Fara'id Kitab Waris. Sekarang setelah kita sebelumnya menjelaskan bagian kakek dengan dua orang saudara atau lebih atau satu orang kakek dengan saudara dari yang wafat, sekarang kita masuk bagian ibu. Takraw syaisan. Anset. Naam. Bismillah kalau muallif rahimahullah ta'ala. Faslun fi ahwal wal ummi as-sudusu ma'a wujudi waladin aw waladi ibnin aw sanani aw ithnaini min ikhwatin aw akhawatin. Bagian atau keadaan ibu dalam waris. Yang pertama, wal ummi as-sudus. Ibu mendapat kebagian 1/6 bersama dengan atau apabila ada waladin, yaitu anak, atau anak dari anak, yaitu cucu, atau bersama dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan. 6. Sekarang hak waris ibu. Ibu di sini adalah yang melahirkan yang wafat. Karena sebagian orang mengatakan kalimat ibu itu untuk istrinya juga dia panggil ibu. Ya. Dan dimaksud di sini bukan istri, tetapi yang wafat ini siapa yang melahirkannya, perempuan yang melahirkannya inilah yang dinamakan dengan ibu. Berapa hak warisnya? Allah mengatakan wa abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Allah, ibu, bila yang wafat ada anak atau anak dari anak laki-laki, berarti cucu dari yang wafat ini dari jalur laki-laki, atau dua orang dari saudara atau saudari dari yang meninggal, maka ibu mendapatkan seper enam. Ya, kita buatkan simulasi atau contohnya biar lebih jelas. Seorang wafat, ahli warisnya ibu. Kemudian satu anak laki-laki. Ya. Dalam kasus seperti ini, ibu langsung dapat 1/6. Dan laki-laki dapat sisa. Berarti harta dibagi 6, satu ibu, sisanya 5/6 untuk anak laki-laki. Ya, ini contoh yang 1/6. Bisa juga contoh yang lain, seseorang wafat, ahli warisnya adalah ibunya masih hidup. Ibu masih hidup. Kemudian ahli warisnya lagi satu anak perempuan. Kemudian ada paman. Satu orang paman. Paman itu saudara dari ayah dari yang meninggal. Maka dalam hal ini karena ada anak perempuan, di sini juga karena anak laki-laki, ibu dapat 1/6. 1/6. Nah, satu anak perempuan nanti akan ada, tapi tidak apa-apa kita jelaskan langsung aja. 1/2. Taman mengambil sisa, maka dalam hal ini 6 dengan 2 tadakhul, bisa 2 masuk ke 6. Kemudian di sini 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3, kali 1, 3, sisanya 2. Tutup paman. Ya, lanjut Ustaz. Naam Ustaz, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa thulusu ma'adamihim, dan ibu mendapat bagian sepertiga apabila tidak ada mereka semua. Wasudusu ma'a zaujin wa abawain, dan ibu mendapat bagian 1/6 apabila ada zauj, itu suami dari istri yang wafat, kemudian abawain wa abawain, dan kedua orang tuanya. Warubu'u, kemudian 1/4 apabila bersama istri wa abawain dan kedua orang tuanya. Walil abi mislahuma, demikian juga untuk ayah, sama sebagaimana kondisi ibu. Naam. Misla Ustaz. Ay naam. Misla. Ya hal musanna Syekh. Ay naam. Walil abi mislahuma, dan untuk ayah misla sebagaimana kedua pembagian sebelumnya. Naam Ustaz. Bukan. Mislahuma dua misil. Taib. Semisal dua kali misal dari hak ibu. Ah naam. Sahih. Ya, kita jelaskan. Ini yang ibu kondisinya dapat 1/6. Sudah kita jelaskan. Kapan ibu dapat 1/3? Wasulusu ma'adamihim, dan ibu mendapatkan 1/3 dari harta waris bila tidak ada anak dari yang meninggal, atau anak dari anak laki-laki yang meninggal, atau cucu dari jalur laki-laki dari yang meninggal tidak ada, atau tidak ada dua orang saudara. Maka dalam hal ini ibu mendapatkan 1/3. Seperti kita contoh, seorang wafat, ahli warisnya adalah ibu. Kemudian satu orang saudara laki-laki. Satu ya, kalau dua ibu berubah menjadi, ya, seperti itu. Jadi ibu haknya 1/3 atau 1/6. Kapan dapat 1/3? Bila yang meninggal tidak ada anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Atau yang meninggal tidak anak, tidak ada, tapi sudah wafat anaknya, tapi ada cucu dari garis anak laki-laki dari yang meninggal ini. Maka ibu berubah dari wakil ibu menjadi 1/6. Atau yang meninggal tadi ada dua orang saudara atau saudari, ya, satu dia wafat, seorang wafat, ada saudara kandungnya, nah yang laki-laki satu, saudari sebapaknya ada satu bapak beda ibu, maka ibu di sini menjadi dapat 1/6. Bila ini tidak ada, maka ibu mendapatkan 1/3. Sekarang mu'alif menjelaskan kasus yang dikenal dengan Umariyatain. Umariyatain itu Umar yang pertama menentukan, mengambil ijtihad, memutuskan hukum dalam hal ini, sehingga dikenal kasus ini dengan kasus Umariyatain, di mana ibu mendapatkan 1/6 atau 1/4. Dan dalam dua kasus ini bapak dapat dua bagian ibu. Mengatakan 1/4 di sini, perkataan mu'alif di sini sedikit tidak cocok. Biasanya para ulama mengungkapkannya dengan kata sulusul baki, sepertiga dari sisa. Ya, bukan 1/4, walaupun realnya nanti 1/4 dari keseluruhan harta. Ya. Coba kita contohkan. Contoh yang pertama, seseorang wafat, berarti seorang perempuan wafat, ahli warisnya ada suaminya. Kemudian ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup. Ya. Satu contoh pertama. Suami karena tidak ada anak dapat berapa, Ustaz? Ustaz Ihsan? Setengah, Ustaz. Setengah. Ya. Nah, kalau di sini ibu kan tidak ada saudara dan tidak ada anak. Ya, kalau di sini ibu 1/6, ini ayah jadi 1/6 tambah sisa. Ya, ini nanti akan jadi seperti ini. 6 6 6 2, berarti bisa dibagi 6. Makanya 6 bagi 2 3, 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 6 1. Ini sisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini mungkin tidak ada masalah. Ini yang dikatakan 1/6. Tapi dalam kasus selanjutnya, di mana ahli waris adalah istri, yang meninggal adalah seorang laki-laki, istrinya masih hidup, kemudian ayahnya masih hidup, kemudian ibunya masih hidup. Istri kalau tidak ada anak dapat berapa? 1/4. Ayah dan ibu, kalau ibu di sini 1/6, ya, ini kalau kaidah biasa 1/6, ayah 1/6 tambah sisa bawahnya, maka jadinya 4 6 6 12. 12 bagi 4 kali 1 3, kemudian 12 bagi 6 kali 1 2, ditambah sisa kalau ada sisa. 12 6 2 3, tambah 5 tambah 2 7, sisanya 5 kan ya. Sebentar, 4 ini ada kesalahan. Coba kita ulang dari pertama. Untuk ibu 1/6 apa 1/3, Ustaz? Kalau enggak ada anak. Kalau tidak ada anak 1/6, Ustaz. Tidak ada 1/3. 1/3, Ustaz. 1/3. 1/3, maka pernyataan mu'alif 1/6 tadi bikin kita sedikit ngambang. Coba kita cek lagi. Kan kalau tidak ada anak, tadi kan kalau ada anak, kalau ada anak atau saudara, ya, dia mendapat 1/6. Di sini ada anak atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Dan tidak ada akhirnya. Sahih. Di sini kan dikatakan wasulus ma'adamihim. Iya. Ibu dapat 1/3 kalau tidak ada anak atau saudara lebih dari satu. saudara atau saudari lebih dari satu. Nah, itu sepertiga. Di sini ada anak atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada anak. Ada saudara-saudari atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Maka di sini ibu dapat seper tiga. Tiga. Bila ibu seper tiga, tiga, enam, dua, tiga, enam, dua, bisa enam. Enam. Enam dibagi dua, tiga, enam dibagi enam, satu. Enam dibagi tiga. Dua. Dua. Habis. Berarti di sini ayah mendapat berapa? Satu. Satu, ibu mendapat? Dua. Dua. Ini berbeda dengan kaedah umum, di mana laki-laki dan perempuan yang sederajat, laki-laki mendapatkan dua bagian, dari perempuan satu bagian. Hmm. Antara ayah dan ibu sederajat atau tidak? Sederajat. Hmm. Berarti harusnya ayah mendapatkan dua bagian, ibu mendapatkan satu, satu bagian. Itu yang dikatakan oleh mu'alif, walil abi mislahuma, dan ayah mendapatkan dua bagian ibu. Jelas? Tapi kini kita pusing, gimana ini dua bagian ibu, malah terbaliknya, ibu yang dapat dua bagian dari ayah, ayah yang satu bagian, ibu dua bagian. Jelas? Maka di sini ada permasalahan yang dipecahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Masalahnya di sini ibu juga dapat seper tiga. Ya, berarti 4, 6, 3, 12. Sini berarti ada tanda-tanya, nanti kita jelaskan. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. 2. 12 dibagi 3, 4. 4. Sisanya 6, 3, sisanya berapa? 6, 9, 4. 3 kan ya? 3, 6, 1. 3. 3, berarti ayah 5, ibu 4. Padahal kaidahnya ayah 2 bagian dari ibu. Dari ibu. Lalu bagaimana agar kaidah itu bisa terpenuhi? Karena kalau seperti ini aneh sendiri. Ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat suatu ijtihad, di mana dalam hal ini dinamakan dengan Umariyatain. Umariyatain itu artinya dua kasus Umar. Umar yang membuat pertama kasus ini dan disetujui oleh para sahabat sehingga dikatakan ijma' ini. Ya. Maka dalam ketentuan ini bagaimana penyelesaiannya? Sebetulnya adalah ibu tetap mendapatkan sepertiga. Tapi bukan sepertiga dari keseluruhan harta. Tapi ibu sepertiga dari sisa harta. Dinamakan dengan sulusul baqi. Sepertiga dari sisa. Ya. Berarti ini dikeluarkan dulu hak suami. Kita buatkan di sinilah ya. Ini Umar Yatin. Umar yang pertama. Kasus Umar. Apa namanya? Namanya kasus Umar. Kasus Umar. Di, pertama dikeluarkan dulu hak suami seperdua. Ya. Sehingga harta dibagi dua. Di sini satu. Di sini satu. Ya, di sini satu. Jelas? Setelah satu dengan satu, satu ini dibagi kepada ayah dua bagian, ibu satu bagian. Satu dibagi tiga. Berarti ayah dua bagian, ibu satu bagian. 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. 6, 3 dikali 1 sama dengan 3, 2, 1. Ini kata Umar. Ya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ini kasusnya ibu bukan mendapatkan sepertiga keseluruhan harta, tetapi sepertiga dari sisa harta dibagikan ke ini dulu pertama, setelah sisanya itu dibagi, ibu dapat sepertiga juga. Kan Allah mengatakan fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawah fa li ummihi thulus. Kalau tidak ada anak, di sini tidak ada anak, ya, maka untuk ibu adalah sepertiga. Betul sepertiga, tapi bukan keseluruhan harta. Dikeluarkan dulu hak suami, kemudian sepertiganya, satu hartanya itu sepertiganya untuk ibu. Maka dalam kasus ini status ibu dapat berapa jadinya? 1/6 kan? Iya kan Ustaz? Naam Ustaz. Ustaz. Ya, ini maksud oleh mu'alif dengan 1/6. Baik. Oh, enggak, kita bingung. Tadi dikatakan dan bila tidak ada anak dan tidak ada saudara-saudari, ibu mendapatkan 1/3 kata beliau. Hah? 1/3. Dan mendapatkan 1/6. Bila tidak ada anak dan tidak ada saudara, tapi ada suami. Dan 1/4. Sekarang kita coba di 1/4. Bagaimana yang 1/4 ini sebetulnya? Ya. Kalau kasus biasa seperti ini. Ini yang kaedah umum. Ini juga kaedah umum. Sini juga kaedah umum. Tapi Umar melihat ini terbalik. Kenapa ibu di sini yang dapat lebih besar 2 bagian dari ayah? Kalau di sini betul, sehingga bagian ayah 2 bagian ibu, dan di sini juga nanti bagiannya 2 bagian ibu. Ya. Di sini kan kalau di sini 5 dengan 4. 5 dengan 4. Padahal bagian ayah itu laki-laki yang selevel, kalaulah tidak sama bagiannya, atau 2 bagian dari yang perempuan. Ya, maka dalam kasus ini dibagikan untuk istri dulu 1/4. Ini dapat sisa. Ya, dengan demikian dibagi 4. Istri 1, sisa 3. 3 akan dibagikan kepada ayah 2 bagian, kepada ibu 1 bagian. Di mana berarti di sini ayah mendapatkan 2, kemudian di sini 1. Pas habiskan ya. Habiskan Ustaz Ihsan, nah. 3 dibagi 3 habiskan. Maka hasil akhirnya harta dibagi 4, istri dapat 1, ayah 2/4, ibu 1/4. Ini yang dikatakan oleh mu'alif 1/6 dan 1/4. Kalau tidak kita bingung, mana 1/4, mana 1/6. Padahal katanya tadi kalau tidak ada anak, tidak ada saudara-saudari, ibu dapat 1/3. Ini tidak ada anak, tidak ada saudara-saudari, kasus yang ini. Kasus yang ini juga begitu. Tidak ada anak, tidak ada saudara-saudari. Kenapa di sini bukan ibu dapat 1/3? Kenapa di sini ibu bukan dapat 1/3, tapi 1/6 dan 1/4? Ya. Umar mengatakan, tetap ibu dapat 1/3, tapi 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa. Di sini juga 1/3 dari sisa. Cukup jelas. Cukup jelas, Ihsan? Jelas, Ustaz. Wadih, jitin. Ya. Ini kalau orang mengatakan, kan dalam Al-Quran jelas, perenam dan sepertiga si ibu. Bila tidak ada anak. Tentu, di sini sepertiga, sepertiga, inilah kaedahnya, sebetulnya kaedah umum dalam Quran tadi. Kenapa Umar menentang Al-Quran? Gak mungkin Umar menentang Al-Quran. Tapi Umar memahami, ada kaedah yang banyak, di mana yang satu level, dua bagian, sehingga beliau membuat keputusan demikian. Dan, ijtihad Umar, itu menjadi dalil tersendiri. Ini bisa dinamakan dengan ijma'. Karena Umar memutuskan kasusnya demikian, dan para sahabat semuanya setuju. Persetujuan para sahabat, tidak ada yang menentang. Bisa dinamakan dengan ijma' sukuti, dan ini merupakan dalil. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sini Umar membuat satu ketentuan dalam memahami. Kenapa tidak ada hadis Nabi Ustaz dalam hal ini? Kasusnya tidak terjadi di masa Nabi SAW. Tidak ada yang menanyakan kepada Nabi, sehingga tidak ada hadis khusus. Tapi di masa Umar terjadi. Ya, maka Umar kemudian berijtihad. Dan ini hasil ijtihadnya disetujui oleh para sahabat. Kalau ijtihad Umar sendirian saja, itu akan menjadikan dalil. Apalagi ini ada para sahabat, maka ini dinamakan dengan ijma'. Kemudian dalil selanjutnya tentang ini adalah qiyas. Bahwasanya dalam hal laki-laki dan perempuan yang selevel, kaidah umumnya laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian, bukan kaidah acak. Dan juga di sini dibagikan dulu untuk suami atau untuk istri, kemudian sisanya dibagikan sesuai dengan firman Allah di mana perempuan, di mana istri mendapatkan sepertiga. Kita lanjut atau masuk tanya jawab Ustaz? Asan soal jawab Ustaz. Fadal. Nah, alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemerhati radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan terkait dengan poin pembagian ibu dalam waris dan juga ada kasus Umar Ratain, dan insya Allah kita akan perdalam pembahasan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di sesi tanya jawab di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang mengirim pesan via WhatsApp untuk pertanyaan warisan, mohon diperjelas ya pertanyaannya, ditulis dengan lengkap dan disebutkan nama-nama ahli warisnya atau yang ditandai nama dengan nama yang lain, boleh silakan. Intinya jelas pertanyaan dan bisa disampaikan. Kita angkat untuk yang pertama, pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Dan mohon maaf sekali lagi, ketika sudah masuk mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya dan cukup monitor via telepon. Kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Bondan, Kerawang. Silakan Akhi Bondan. Mau tanya Ustaz, kalau apa tips yang kita kasihkan kepada misalnya kita bekam, kemudian setelah bekam kan kita bayar ke tempat bayarnya, terus kita kasih tips ke petugasnya atau yang membekam, termasuk riswah apa tidak ya Ustaz ya? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, masuk riswah. Ada kaidah yang dijelaskan dari para ulama dan ada hadis yang diriwayatkan dalam hal ini. Hadayal ummali ghulul, memberikan hadiah kepada karyawan itu adalah harta haram, termasuk riswah. Dia kan sudah digaji oleh perusahaannya. Ya, kalau Anda ingin memberikan lebih untuk dia karena Anda lihat untuk menyemangati dia, Anda bisa minta izin kepada yang menggajinya, perusahaannya. Kalau perusahaannya mengizinkan, boleh. Atau Anda titip uang ke perusahaannya, perusahaannya yang memberikan kepada dia, boleh. Nah, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya Umu Cira di Bandung. Silakan Umu. Ya. Silakan pertanyaannya. Ya, saya ini mau bertanya tentang waris dari kakak saya. Kakak saya meninggal di tahun 2016. Baik, namanya siapa Umu? Namanya Oki. Baik. Iya, ahli warisnya pada saat itu adalah istri, kemudian saat ayah dan ibu tidak ada keturunan. Benar, sebentar ibu. Kemudian. Sebentar ibu. Sebentar. Namanya Oki. Iya. Ya. Kelihatan. Qadarullah di tahun 2019. Kelihatan. Ustaz. Sebentar umum, pelan-pelan. Oki wafat tahun 2016 Ustaz. Betul. 2016. 6 sah. Kemudian ahli warisnya siapa? Istri, ayah dan ibu dari Oki. Betul. Betul. Tidak ada anak. Tidak ada keturunannya Umu. Tidak ada. Baik. Pertanyaannya bagaimana pembagian warisnya gitu? Silakan pertanyaannya Umu. Nah, qadarullah di tahun 2019 ibu saya meninggal. Kemudian di tahun 2021 ini ayah saya juga meninggal, di mana harta warisnya sampai dengan saat ini tuh belum dibagikan gitu, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti seperti apa ini pembagiannya nanti, Ustaz ya? Jadi dibagi dulu harta Oki. Jelas, setelah itu dibagi harta masing-masing. Ayah dibagi hartanya, ibu dibagi hartanya kepada ahli warisnya. Jelas? Afan Ustaz, sebentar. Umu bisa mendengar suara Ustaz? Tidak. Baik, sebentar. Halo Ustaz. Ya, halo sih. Baik. Pendengar tidak mendengar suara antum, nanti Anna akan ulangi Ustaz ya, dari mic saya, dari mic Anna. Diulang kembali Ustaz jawabannya. Diselesaikan dulu, dibagi dulu warisan Oki. Nanti bila sudah diselesaikan, baru diselesaikan warisan ayah. Baik. Coba kita kerjakan kalau dia tahu siapa ahli waris ayah Oki dan ibu Oki ini. Nah, ini yang bertanya adalah istrinya atau siapa? Halo, Umu ini yang bertanya. Umu ya. Sebagai saudaranya atau istri dari Oki? Saya adik. Adik dari Oki. Baik, dibagikan dulu nanti harta warisan untuk istri, ayah dan ibunya. Oh iya. Lalu dibagikan kemudian harta waris ibu dan ayah. Tahu dia? Pembagiannya sudah tahu atau bagaimana Om? Mau dihitungkan? Ya boleh persentasenya aja ya mungkin ya. Iya, persentase ya boleh. Baik. Iya, Nam Ustaz. Bisa dirinci pembagiannya Ustaz. Istri sama dengan yang tadi 1/4, kemudian untuk ayah 1/6, kemudian ibu 1/3. Maka di sini adalah 1/4, 4, 1, ini sisa. Sisa berarti 4, 1, sini 3 sisanya. 3 dibagi ibu 1/3 dari sisa berarti 1, sini 2. Berarti hartanya dibagi 4, harta Oki dibagi 4. Silakan Ustaz, harta Oki dibagi 4, ayah Oki mendapatkan 1/4, ibu Oki mendapatkan 1/4, istri Oki mendapatkan 1/4. Halo, kepada ibu yang bertanya untuk pembagian, istri dari Oki mendapatkan 1/4, kemudian ayah Oki mendapatkan, sama ya Ustaz ya, 1/4 ya Ustaz ya? 2/4, kemudian ibu mendapatkan 1/4. Oh ya. Dari keseluruhan harta Oki. Baik, dari keseluruhan harta Oki. Dari keseluruhannya. Iya, saya ulangi, untuk istri dapat 1/4, kemudian ayah 2/4, dan ibu mendapat 1/4. 1/4. Ya, Afan, boleh satu pertanyaan lagi? Silakan. Ini belum selesai. Ya, ini kemudian ada tim. Sebentar Umu, sebentar. Silakan Ustaz. Jadi belum selesai, kemudian 2019 dibagi harta si ibu. Iya. Harta ibu mungkin yang dia cari sendiri, mungkin yang dihibahkan oleh ayah, atau harta dari warisan Oki tadi dibagi semuanya. Mau dilanjutkan atau cukup? Iya. Cukup Ustaz. Nanti bisa ya, disimak rekamannya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa Umu? Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari tempat bekerja kakak saya ini ada namanya dana janda, dinamakan dengan dana janda. Yeah. Nah, apakah ini hak istri sepenuhnya dari beliau, atau ini termasuk pada harta waris yang harus dibagikan? Baik. Dana janda itu murni hibah dari perusahaan atau dipotong dari gaji Oki? Harta janda ini, untuk harta janda ini apakah murni hibah atau dipotong dari gaji Oki, Umu? Dari gaji. Dipotong dari gaji ya. Kalau degar dari gaji, berarti itu harta Oki. Nah, tetap dibagi waris. Jadi harta Oki tetap dibagi menjadi harta waris ya, Umu? Cukup? Ya, kalau misalnya tadi hibah, berarti kalau hibah itu memang full hak istri ya. Adapun hibah Ustaz, berarti perusahaan hibah kepada istrinya. Nah, ya terserah, enggak masalah. Ya, benar Umu. Oh iya. Demikian. Syukran jazakallahu khair. Syukran jazakallahu. Waalaikumsalam. Taib, alhamdulillah Ustaz telah dijawab dengan jelas, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan masih di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Anggun di Jakarta. Baik, silakan. Ibu Anggun, silakan. Pertanyaannya. Oh iya. Ya, terima kasih. Begini, saya kan punya mertua. Nah, istrinya itu sudah meninggal. Mertuanya namanya siapa Umu? Mertua saya itu Pak Budi. Pak Budi, kemudian yang wafat siapa? Ibunya itu Ibu Diah. Ibu Pak Budi atau istri Pak Budi? Nah, Ibu Diah itu. Ibu, ini yang dimaksud ibunya Pak Budi atau istrinya Pak Budi Umu? Saya menantu Pak. Bukan. Yang meninggal. Oh, ibu istri dari Pak Budi. Istri dari Pak Budi, namanya siapa? Ibu Diah. Ibu dia Ustaz, istri dari Pak Budi. Iya. Tahun berapa meninggalnya? Kurang lebih tahun 2013. Baik, 2013 Ustaz. Iya. Jadi Pak Budi ini punya anak dua laki-laki. Sebentar, dia wafat. Itu ibu dia wafat sebentar. Ibu dia wafat tahun 2013. 2013. Yang ahli warisnya atau yang ditinggalkan suaminya berarti ya Pak Budi ya? Iya. Pak Budi dan anaknya ada berapa? Anaknya ada dua, laki-laki dua-duanya. Orang tuanya Bu Diah ini sudah wafat atau masih ada? Yang wafat ibunya, bukan ayahnya. Pak Budi. Orang tua dari dia masih yang hidup wafat, atau ibu ada? Dia. Baik, ibu dia, orang tuanya masih hidup pada saat wafat. Orang tua dari ibu dia, bapak ibunya? Udah tidak ada. Lebih dulu tidak ada ya? Iya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya? Apa? Pertanyaannya kan sekarang ayah apa Pak Budi itu udah menikah lagi. Nah. Ya, nah terus punya anak laki-laki itu dua. Nah sebelum menikah sudah istilahnya udah dibagi-bagi hartanya, tapi ayahnya ini belum ambil bagian gitu. Pak Budi ini belum ambil bagiannya. Yang saya ingin tanyakan, Pak Budi ini dapat berapa bagian gitu, Ustaz? Pak Budi mendapatkan 2/12 dari harta dia. Maaf. Ya, ini... jadi kan kebetulan Pak Budi ini sebentar Umu, sebentar. Bentar, ini Budi suami kan ya? Nah, Ustaz. Seperempat Ustaz. Ya. Seperempat. Coba yang ayah. Suami dapat seperempat. Sisa 4 1 3 2 kali 4 8 2 3 3 Fadal sampaikan. Baik, Umu sudah dengar bahas apa yang disampaikan Ustaz? Halo? Lagi, ya halo, lagi baik, di untuk, TV. Ya. Ya, sudah terlihat ya, kalau di TV ya? Iya. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Pak Budi dapat, Pak Budi dapat 2/8, masing-masing anak 3/8, 3/8. Oh, ya. Ya, pertanyaannya itu... Baik, Pak Budi mendapatkan 2/8, kemudian masing-masing anak mendapatkan 3/8, 3/8. Jadi bagian dari harta warisnya, bagian Pak Budi 2/8 umum. Oh, gitu. Nah. Cukup? Oh. Baik. Oh, gitu. Jadi apa harta Pak Budi itu dijumlahin dulu terus nanti harta Pak Budi dia. Harta dia. Ya. Harta dia ya, Om. Harta ibu dia. Iya, harta ibu dia, bapak dia, bapak Budi dijumlahin dulu gitu ya. Harta waris dari ibu dia, maka dibagi kepada Pak Budi dan anak-anaknya. Oh iya. Pak Budi mendapatkan 2/8 dari harta ibu dia, kemudian anak-anak mendapat 3/3 dari harta ibu dia. Oh, 3/8. 3/8 enam set. Cukup? Iya. Cukup. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Afwan wa jazakillah khair umum. Barakallahu fiki wa sad. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya masih di via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Papua. Baik, silakan umum pertanyaannya. Iya, Ustaz. Silakan pertanyaan. Saya punya dua keponakan nih. Orang tuanya itu sudah meninggal. Kakak, orang tuanya ini kakak ipar ya. Berarti saudara kandung saya itu kakak perempuan. Mau ditanyakan harta warisannya, Om? Harta warisan keponakan. Baik, yang meninggal siapa namanya? Saya ini, kenapa? Yang meninggal namanya siapa? Yang meninggal Bambang. Bapak Bambang meninggal tahun? Tahun sekitar 2019. Baik. Nah, keponakan saya ini. Kemudian, mohon maaf, yang ditinggalkan berarti istrinya masih ada ya? Masih ada, cuma sudah cerai. Jadi sebelum meninggal itu memang sudah cerai. Tapi dua keponakan saya ini ikut kakak saya perempuan itu. Nanti kalau cerai, tidak statusnya istri ketika memang wafat, nah, tidak ada istrinya. Bambang menikah lagi atau tidak? Setelah cerai dengan kakak Anda, Bambang menikah lagi atau tidak? Baik, yang pertama Umu untuk istrinya karena sudah cerai maka tidak mendapatkan hak dari harta waris Pak Bambang ya. Kemudian Ustaz bertanya, apakah Pak Bambang ini setelah bercerai menikah lagi atau tidak dengan istri yang lain menikah atau lagi. Menikah lagi dengan yang lain ya? Iya. Baik, sampai sampai siapa namanya? Siapa namanya Umu? Nama ini ada nama samaran aja. Ya? Nama samaran saja. Ya, baru. Sebutlah B saja ya. Baik. Atau ibu B lah, set. Bisa. Istri kedua. Ya, istri yang kedua. Berarti ini yang dapat. Istri yang kedua ini dapat dari harta Bambang. Anaknya berapa? Anaknya berapa Umu? Dan anak istri pertamanya istri berapa? Ini setahu saya. Anak dari istri yang pertama dulu Umu. Kedua anak namanya Rafli sama Bagas. Dua-duanya laki-laki ya? Iya. Rafli dengan Bagas Ustaz namanya. Dua anak laki-laki. Dari anak istri kedua ada anak atau tidak? Dari istri yang kedua, apakah ada anak dengan Pak Bambang? Setahu saya tidak. Tidak ada Ustaz. Ya kalau tidak, nanya ini pembagiannya. Nah. Istri dapat 1/8, Kamu lihat TV atau tidak? Iya, lihat. Baik, demikian dilihat pembagiannya ya. Sedikit tambahan, Ustaz. Iya. Jadi, setahu saya, almarhum ini hartanya itu harta dari warisan orang tuanya. Baik. Berupa rumah lah. Nah, rumah ini ternyata sekarang yang menguasai itu adik kandung dari almarhum tadi. Baik, sebentar Umu. Kita lihat dulu perhitungannya ya, baru kemudian ditambahan penjelasan pertanyaannya. Istri kedua mendapatkan 216. Istri pertama tidak dapat. Kemudian masing-masing anak 716. Ya. Harta Bambang seluruh hartanya, apakah yang dia cari atau ada hibah dari orang, bonus dari perusahaan atau hasil dari bagi kerjasama dengan rekanan bisnis atau warisan dari orang tuanya. Baik. Tetap dibagi seperti itu. Bila warisan haknya Pak Bambang dikuasai oleh keluarganya yang lain, tinggal minta baik-baik ya. Atau kalau tidak bisa baik-baik, ajukan ke pengadilan agama. Nah, cukup jelas semua pertanyaannya, jawabannya. Alasan dari saudara almarhum ini mengatakan kurang lebih demikian, Ustaz. Karena keponakan saya ini masih kecil, dikhawatirkan masih belum aman kalau memegang uang begitu, sehingga dipeganglah haknya dari almarhum tadi atau diwakili anak-anaknya tadi, di sementara dipegang saudaranya almarhum gitu. Ya dipegang, tapi tetap diberikan kalau anak itu butuh biaya makan, biaya segala macam. Dipegang doang, enggak diberikan ke anak-anaknya? Tidak, Ustaz. Ke anak rumah. Ya, berarti bukan megang namanya ya, itu. Jadi selama ini yang mengurusi itu. Oh. Baik, kita akan jelaskan pertanyaan jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya, diingatkan pamannya tadi bahwa ini harta anak yatim ada pada harta waris dari orang tua Anda. Hak dari Bambang ada di sana dan hak Bambang itu harusnya diterima oleh anak-anak yatim ini masih kecil. Dan Anda wajib memperhatikan kebutuhan hidup mereka. Bila mereka umpamanya butuh uang bulanan karena dia tinggal dengan mantan istri pertama, tentu Anda wajib memberikan nafkah kepada anak-anak ini. Kalau Anda khawatir akan diambil oleh ibunya, Anda masukkan ke rekening anak-anak itu. Atau Anda berikan beras atau apa untuk biaya hidup anak-anak tersebut. Atau Anda berikan kontrak dengan catering. Catering setiap hari antar catering itu atau Anda yang antarkan kepada anak-anak yatim ini. Jelas? Tapi tidak Anda berikan sama sekali. Sedangkan ibunya belum tentu mampu membiayai dan memang tidak ada kewajiban ibunya menafkahi anak-anaknya tadi. Dan anak-anak yatim ini hidup dalam susah padahal harta warisannya ada di tangan Anda. Maka Anda menyusahkan anak yatim dan akan susah hidup Anda di dunia dan di akhirat. Nah, cukup jelas. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, ini merupakan tambahan jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat. Dan kami angkat selanjutnya pertanyaan dari chat WhatsApp. Ada pendengar kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ayah kami meninggal satu bulan yang lalu dan beliau meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah kakak perempuan dan adik perempuan sekandung mendapatkan harta warisan, Ustaz? Ayahnya wafat sebentar. Nah. Siapa nama ayahnya disebutkan di situ? Tidak disebutkan, Ustaz. Kita terus. Baik. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya meninggalkan seorang istri. Istrinya masih ada, Ustaz, dan dua orang anak perempuan. Dua anak perempuan. Naam, dua anak perempuan dan seorang istri. Ini dapat saudara dari ayah. Saudara-saudara ayah dapat ini. Baik. Nah, sebentar, istri 1/8. 1/8, 6. 2/3. 2/3 anak perempuan. 3. Ya, 2/4. 4/8, 3. 2/4/3, 8/2, 16. Ada sisa sebanyak 5. 5 dibagikan saudara-saudari ayah ada berapa? Saudara perempuan, dua saudara perempuan saja, saudari tidak ada. Dua saudari, mohon maaf, Ustaz. Dua saudari perempuan, Ustaz, mohon maaf. Saudara tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Ya. 5 mereka ambil dan dibagi 2. Namakan dengan as-sabah ma'al ghair. Ya, berarti karena 5 dibagi 2 tidak bisa, dikali 24 sama dengan 48. Dikali 2, 6 dikali 2, 16, 16, kemudian 5, 5. Nah, seperti itu pembagiannya. Baik, Ustaz. Semoga yang bertanya juga yang melihat televisi bisa dicatat ya. Kemudian ada pertanyaan tambahan, Ustaz, yaitu ada anak tiri, Ustaz, di mana ayah kami mengangkat anak tiri perempuan. Apakah anak tiri ini mendapatkan bagian, Ustaz? Mengangkat anak tiri perempuan atau anaknya dia? Beliau rahimahullah juga mempunyai satu anak tiri perempuan. Hanya itu penjelasannya. Anak tiri itu maksudnya apa? Ayah itu pernah punya istri lain, dan dari istri itu ketika menikah dengan ayah sudah bawa anak, begitu kan anak tiri? Naam, Ustaz. Anak tiri tidak dapat karena bukan anak si ayah, itu anak orang lain. Iya, baik, benar, Ustaz. Jadi artinya istrinya ya sebelumnya membawa sudah memiliki anak, berarti dia dapat bagian, Ustaz, ya? Tidak dapat bagian karena baik, bukan anak si ayah ini. Dan apabila ada keinginan dari anak-anak perempuannya ini untuk mendapatkan, agar anak tiri saudara perempuannya itu mendapatkan bagian, masuk ke dalam bagian, mereka bisa memberikan kepadanya dari hak mereka masing-masing. Nah, bukan dari 48. Baik. Karena yang ini sudah dibagikan oleh Allah, yang ini sudah dibagikan oleh Allah, enggak boleh dia kurangi. Kalau dia katakan kita masukkan dia di sini umpamanya sisa 5 tadi, bagaimana kalau bibi-bibi mau kita masukin anak tiri ayah ini di sini 1/5, berarti bibi-bibi dapat 4, nah, sedangkan dia 1. Tidak boleh. Karena akan mengurangi semua hak. Ya, tapi kalau yang anak-anak ini yang setelah haknya 16 kata dia 1/48 saya kasih ke anak tiri saudara sebapak kami, kemudian ini juga saya kasih 1/16 saudara bapak kami, silakan. Nah, Ustaz, jelas, Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat dan sudah ditulis tadi ya, semoga bisa dilihat, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya meninggal tahun 2020. Suami saya meninggal tahun 2020, meninggalkan istri satu orang dan 3 anak laki-laki, Ustaz. Seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Yang satu kuliah, usianya 23 tahun, yang kedua masih SMA, usianya 17 tahun, dan yang ketiga masih SD, usia 11 tahun. Semuanya masih ada, bagaimanakah, Ustaz, pembagian semua harta warisan? Dan suami memiliki perusahaan, Ustaz. harta suami ini baik dalam bentuk perusahaan atau apapun juga dibagi untuk istrinya 3/24, dibagi 24. Kalau perusahaan tadi itu milik dia pribadi, tidak ada saham orang lain, maka dibagi perusahaan itu ke 24 saham. Istri mendapatkan 3 saham, masing-masing anak laki-laki mendapatkan 7 saham. Jelas Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah. Demikian yang bertanya, bisa dilihat juga ya penjelasannya melalui televisi, barakallahu fiik. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah harta yang dikelola, harta warisan yang dikelola oleh saudara dari yang wafat, dalam hal ini saudara kandung dari suami, kemudian dikelola selama ini oleh beliau, akan tapi pembagiannya tidak diserahkan atau dibagikan dari hasil pengelolaan perusahaannya, Ustaz. Bagaimanakah solusi dalam Islam untuk mengatasi ini? Jazakallah khair. Sampaikan kepada dengan baik, itu bukan hak Anda saja. Ya, kalau yang meninggal ada orang tuanya masih hidup, saudara tidak dapat, dia dapat nol hak waris. Atau yang meninggal pada anak laki-laki, saudara ini dapatkan nol, tidak ada haknya dia. Tapi kalau melihat umpamanya orang tua yang meninggal sudah sepuh, nggak bisa mengurus perusahaan, anak-anak ini ya masih belum balig, dan saudara ini orangnya amanah dan profesional mengelola perusahaan, maka boleh dia kelola, dia ambillah gajinya di sana upah sebagai pengelola. Tapi tetap perusahaan bukan milik dia satu sen pun, dia hanya sebagai pengelola saja, dapat gaji saja, dan sisanya adalah milik ponakan-keponakannya ini atau anak dari yang meninggal. Bila dia tidak berikan sama sekali, ya tentulah ini namanya menzalimi anak yatim. Khawatir dia masuk termasuk orang yang makan harta anak yatim, yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah neraka, dan dia akan dimasukkan oleh Allah juga ke dalam neraka. Masya Allah. Naam, sediza kalau khair atas jawabannya, penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Tari di Bandung, Ustaz. Naam, betul. Beliau bertanya, ibu saya meninggal tahun 2010, namanya Ibu Wida, Ustaz. Ibu Wida wafat tahun 2010, dan pada saat beliau wafat, suaminya sudah lebih dahulu wafat, Ustaz. Suami Ibu Wida sudah lebih dahulu wafat, dan memiliki anak, dua anak perempuan. Meninggalkan dua anak perempuan. Wida wafat tahun berapa? 2010, Ustaz. Suaminya enggak tahu tahun berapa wafatnya? Tidak disebutkan, tapi lebih dahulu wafat, Ustaz. Dan meninggalkan dua anak perempuan. Kemudian ayah orang tua ibunya? Dari Ibu Wida. Yaitu lengkap ayah ibunya? Ibunya Wida saja, Ustaz, masih ada. Ibunya Ibu Wida masih ada. Dan kemudian saudara kandung dari Ibu Wida, dua laki-laki dan dua perempuan. Dua saudara laki-laki dan dua saudari. Demikian, Ustaz. Ibu karena ada anak dan saudari dapat 1/6. Baik. Dua anak perempuan 2/3, ini mendapatkan sisa 6 dengan 3 bisa dibagi 6, ini 1, di sini 6 dibagi 3, 2 ke 4, sisa 1, 4 dibagi 2 habis, ini 1 dibagi 4, maaf, 1 saudara laki-laki 2 bagian, berarti 4 tambah 2, 6, 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 3, 6 untuk ibunya, 6/3 6 untuk anak perempuannya adalah 12 atau 24, dan untuk saudara laki-lakinya 1, berarti 2 2, saudara perempuannya 1 1/3 6. Masya Allah. Taib, jazakumullah khair Ustaz. Semoga yang bertanya juga melihat televisi ya, bisa dilihat kembali. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dengan Pak Anwar di Bandung. Pembahasan berbeda Ustaz. Beliau bertanya tentang akad. Saya bertanya tentang akad jual beli Ustaz. Saya dipercaya sebagai maklar oleh seseorang yang punya tanah. Dan yang memiliki tanah meminta untuk dijualkan tanahnya senilai 5 juta Ustaz. Per meter mungkin ya, wallahualam. Silakan, kemudian berkata silakan jual lebih dari 5 juta, sisanya milik Anda. Yaitu saya atau maklar. Kemudian ketika tanah tersebut sudah saya bisa jual dengan harga 7 juta, pemilik tanah merubah akad menjadi sistem komisi persentase. Bagaimana dalam masalah ini ditinjau dari syar'i Ustaz? Jazakallahu khair. Tidak ada hak dia untuk merubah sepihak, tapi kalau Anda setuju tidak ada masalah. Tapi dia merubah hak sepihak, Anda merasa dirugikan karena mungkin lebih kecil, ya, maka Anda bisa batalkan dan merujuk kepada akad semula. Kalau dia memaksakan, berarti dia berdosa. Ada hak Anda tidak diberikannya. Kalau tidak diberikannya di dunia, di akhirat pasti diberikannya. Nah, Ustaz Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimanakah hukum warisan bagi anak yang murtad? Jazakallah khair. Berbeda anak yang murtad keluar dari agama Islam tidak menerima waris, karena walaupun dia adalah anak biologis, karena Nabi mengatakan la yarithu al-mu'min al-kafir, anak yang murtad adalah kafir. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasannya, dan kami berikan kesempatan kembali pertanyaan secara langsung via telepon di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan waris, kita angkat kembali penanya via telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Baik, Pak Mulyono silakan pertanyaannya. Ini pembagian warisan, kedua orang tua sudah meninggal dunia, Ustaz. Sementara anaknya ada 9, 5 perempuan, 4 laki-laki, Ustaz. Baik, yang nama dari orang tua yang wafat siapa dulu lebih wafat? Wah, silakan diperinci Pak Mulyono. Ibu namanya Sukini. Tahun berapa wafatnya? Tahun 2009. 2009. Baik. Bapak nama sebentar. Masrap. 2009. Iya. Ya, ini dulu dibagi nanti dulu bapaknya. Berarti ketika Sukini wafat, suami masih hidup. Ayah ibu dari Sukimi masih ada atau sudah wafat 2009 itu? Ustaz? Anak laki-laki empat. Anak laki-lakinya empat? Anak perempuan lima, Ustaz. Berarti Sukimi lebih dulu wafat daripada suaminya ya, Pak Mulyono? Iya, baik, ya, baik. Ibu duluan wafat, Sukimi duluan wafat. Baik, ya kita hitung yang Sukiminya dulu ya, Pak Mulyono. Iya. Pak Mulyono lihat televisi? Iya. Baik, sambil disimak ya, Pak. Bapak ibu dari ya. Sukimi masih hidup atau sudah meninggal? Bapak ibu dari Sukimi masih hidup atau sudah meninggal, Pak? Sudah meninggal. Lebih ya, dulu benar. Ya? Iya. Baik. Ini dapat 1/4. Anak laki-laki ini, perempuan sisa. Maka kemudian 4, 1, 3. 3 akan dibagikan 4, 8, 5, 13. 13 dikali 4 40 52 13 kali 3 kali 1 3 sini 4 dan laki-laki masing-masing 6 sebentar ini 4 kali 2 8 4 kali 2 8 tambah 5 8 Ustaz 13 kan ya? Nah, Ustaz 13 Ustaz. Sini 6 kok enggak nyambung? 24. Betulkah? Betul kali ya. Kemudian di sini 3 hartanya dibagi 52, harta Ibu Sukimi 13/52 hak suaminya, anak laki-laki masing-masing 6/52, 6/52, 6/52, anak perempuan masing-masing 3/52, 3/52. Terus siapa lagi yang wafat? Suaminya wafat? Nah, Ustaz. Pak Mulyono, demikian. Ya. Kemudian suaminya wafat tahun berapa? Tahun 2014. Tahun 2014, Ustaz. Iya. Jadi untuk suami pembagiannya 13 ya, Pak. Kemudian anak laki-laki 6, 6. Dan anak perempuan 3, 3. Suaminya ini masih, ayah ibunya masih hidup? Suami dari, ayah dari suaminya masih hidup, Pak. Ayah ibunya. Suami dari... Namanya siapa, Pak? Suami dari siapa? Suami dari Sukimi namanya siapa? Pak Muasrab, Pak Muasrab. Pak Muasrab, bapak ibunya masih ada? Sudah enggak ada, Ustaz. Sudah wafat, Ustaz, lebih dahulu. Kalau sudah wafat, berarti ahli warisnya cuma anaknya statusnya masih 45. Masih 9. Atau sudah ada perubahan? Anaknya masih 9 ya, Pak ya? Iya, masih 9. Ustaz. Masih 9, Ustaz. Hidup semuanya masih? Masih hidup semuanya, Ustaz. Iya, tadi. Berarti ahli warisnya 4 anak laki-laki 5 anak perempuan. Ini dibagi masing-masing 2 2 2 2. Di sini 1 1 1 1. Nah, 2 8 13. Dibagi 13 harta Pak Muasrab. Jelas? Pak Mulyono. Pak Mulyono. Ya. Jadi untuk anak laki-laki dibagi 2, 2, 2. Kemudian untuk anak perempuan dibagi 1, 1, 1. Jelas Pak Mulyono? Per 13. Per 13, 6. Jelas. Ada tambahan lain Pak Mulyono? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Silakan nanti difoto ya Pak, itunya gambarnya. Jazakallah khair Pak Mulyono dan Ustaz, demikian mungkin pertanyaan kami di kesempatan pagi ini terkait dengan beberapa pembahasan dan pertanyaan terkait dalam bab waris ini. Kita akhiri dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jal, dimana Allah menurunkan kepada kita dinnya yang sempurna. Di antara kesempurnaan dinnya, Allah menjelaskan dalam kitabnya yang diturunkannya dari langit kepada kita bagaimana cara membagi warisan bila seseorang wafat. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diributkan, dan dengan demikian antara ahli waris tidak akan saling ribut dan tidak akan saling menzolimi, karena mereka yakin sekarang dia menzolimi, tapi kezolimannya tidak akan berhenti. Suatu saat akan diambilkan oleh Allah Azza wa Jal hak orang-orang yang dizoliminya. Agar itu tidak terjadi, maka selalulah mempelajari syariat Allah dan kemudian praktekkan syariat Allah dalam keseharian kita, termasuk dalam masalah bagian harta warisan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.